Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzakum Allah. Kita mulai kitab Hukukul Aulad al-Aba wal Ummahat fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang berjudul Hukukul Aulad al-Aba wal Ummahat fi Dawil Kitab wa Sunnah. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya dalam cahaya Alkitab was Sunnah, itu terjemahan Indonesia. Dalam kitab ini ada beberapa pembahasan, sampai 12 pembahasan. Kita masuk pada pembahasan pertama, makna al-haq lughatan wa syar'an. Makna hak, hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kepada putra dan putrinya. Hak itu sendiri apa maknanya? Qala Asy-Syaikh Habibullah, al-haqqu diddul batil. Al-haq pengertiannya adalah kebalikan dari al-batil. Wa huwa ismun min asma'illahi 'azza wa jalla. Al-haq itu salah satu nama dari nama-nama Allah 'azza wa jalla. Wa qawluhul haq, ucapannya adalah hak jalla jalaluhu. Wa yuqalu al-haq wa yuradu bihi al-'adl. Al-haq juga bisa bermakna keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga bisa bermakna Islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga bisa bermakna kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amrul maqdiyu. Al-haq juga bisa bermakna perkara yang telah ditentukan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Al-haq juga bisa bermakna kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Al-haq juga bisa bermakna kematian. Wa yuradu bihi al-hazmu, juga bisa bermakna ketabahan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat 'ala ma'na al-haq, dan selain itu. Di sebutkan di dalam at-ta'rifat lil Jurjani, disebutkan pula dalam at-tauqif 'ala mimmat at-ta'rif karya al-Munawi. Ini makna-makna al-haq secara bahasa. Al-haq huwa wahidul huquq. Al-haq ini isim mufradnya. Al-haq ini isim mufradnya, tunggalnya. Jamaknya adalah hukuk. Hala min haythul lughah, ini dari sisi bahasa. Wa min haythul ba'dul ma'ani allati la ta'alluq, dan dari sisi sebagian makna-maknanya yang memiliki keterkaitan. Amma min haythul ta'alluq syar'i, adapun dari sisi syariat, al-haq itu maknanya ma yathbutu bihil hukmu, yang tetap dengannya hukum. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'amma min an yakuna wajiban aw manduban. Dan perkara yang telah diketahui bahwa hukum yang tetap ini lebih umum daripada sekedar wajib ataupun sunnah. Fahukmu tsabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Hukum yang tetap bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi mubah, boleh. Wa min dzalika, contohnya seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim khamsun. Hak muslim atas muslim lainnya ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Wa tiba'ul janaizi, mengiringi jenazah. Wa ijabatul da'wati, memenuhi panggilan undangan. Wa tashmitul a'atis, dan menjawab bersih. Fa kalimatu haqquna fi iyadatil mariyat yuradu biha an-nadbu. Kalimat hak di sini kalau berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, maka maknanya adalah sunnah. Karena menjenguk orang yang sakit hukumnya sunnah. Wa bittiba'il janaizi, dan mengiringi jenazah, ala wujubi kifayah. Makna al-haq di dalam hadis ini fardu kifayah. Wa bi ijabati da'wati, dan memenuhi undangan. Qad takunu 'ala al-wujub idza kanat khassatan, bisa bermakna wajib apabila undangan tersebut ditujukan kepada orang secara khusus. Ya, khusus misal orang tertentu, si fulanah, si fulan datang, ya, yang punya hajat tadi ke rumahnya, mengundangnya. Bilangin, deh, di lampu, ya. Di lampu. Memenuhi panggilan azan, memenuhi panggilan undangan, ini bisa bermakna wajib dan bisa juga bermakna sunnah. Kapan memenuhi undangan itu bermakna wajib? Apabila kita diundang secara khusus. Wala yujadu biha munkarat tu'iku ijabataha, dan tidak ada kemungkaran yang menghalangi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Kalau di dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran, maka gugur kewajiban. Tidak lagi wajib bagi kita untuk mendatanginya. Bahkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut, kita tidak menghadirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dengan tangannya tidak mampu, karena memang dia bukan penguasa, maka dengan lisannya. Kalau dengan lisannya juga tidak mampu, karena memang ucapannya tidak didengar, wa fi qalbihi, dengan hatinya. Yakni mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati, dengan tidak menghadirinya. Wa dzalika adhafu iman. Yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman, kata Rasulullah SAW. Wa taqulu manjubatan, menjawab undangan, bisa jadi hukumnya sunnah. Kapan? Idza ma'kanat ad-da'watu 'ammatan ghayra mahsusah. apabila undangan tersebut ditujukan secara umum, tidak terkhusus untuk orang tertentu. Kalau undangan tersebut ditujukan secara umum, misal pengumuman di khalayak ramai, tolong hadiri undangan pernikahan adik saya, mungkin contohnya. Tapi di khalayak ramai yang diundang secara umum, maka seperti ini hukumnya sunnah. Atau sebagaimana kalau di zaman sekarang ini sudah punya Android ya, di grup ya, diundang semua yang di grup secara umum, berarti hukum menghadirinya sunnah. Wa amma tasmitul 'atis, adapun menjawab bersin, fa kalimatul haq atat huna 'ala ma'na wujub, maka kalimat haq di dalam hadis ini maknanya adalah wajib. Idzan, kalau begitu, hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haq, inilah makna-makna yang diinginkan dari kalimat haq. Jadi hakul muslim ala muslim khamsun, hak muslim atas muslim lainnya ada lima. Apa makna hak ini? Sesuai dengan hukumnya. Raddu salam, menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti hak di sini maknanya wajib. Wa iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit hukumnya sunnah. Berarti hak di sini maknanya sunnah. Mengiringi jenazah hukumnya fardu kifayah, sehingga hak di sini maknanya fardu kifayah. Memenuhi undangan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, sehingga hak di sini maknanya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wa tasmitul 'atis, menjawab orang yang bersin, hukumnya apa? Hukumnya wajib, berarti hak di sini maknanya wajib. Demikianlah makna hak, ya. Ada beberapa makna hak itu. Walladhi ya'nina minha fi hadzal bahth, yang menjadi pembahasan kita di sini, al-haq alladhi huwa 'ala wajhil wujub wa la 'ala sabilin nadb. Wa 'ala sabilin nadb. Yang menjadi pembahasan kita di sini, al-haq di sini maknanya adalah wajib dan sunnah. Mencakup yang wajib dan yang sunnah. Hak-hak yang ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya. Yakni hak tersebut bisa bermakna wajib dan bisa bermakna sunnah. Hak-hak yang wajib dan hak-hak yang sunnah yang semestinya ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anak-anak mereka. Ini pembahasan pertama. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua. An yakuna al-abu salihan hatta yantafi'a al-waladu bi idznillah. Hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga sang anak dapat mengambil manfaat dengan kesalehan sang ayah dengan izin Allah. Yaqulullahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, wa kana abuhuma salihan, ayah mereka berdua adalah saleh. Ayah mereka berdua adalah saleh. Hadhihi al-ayatul 'azimatu fiha dalilun zahir ala anna ar-rajul as-saliha yuhfadhu fi dhurriyyatihi. Ada Quran deh, tolong ambil Quran. Ayat yang agung ini di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwa seorang laki-laki yang saleh akan dijaga keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa salahahu azza wa jalla lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allah azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillah. ibadahnya seorang laki-laki yang saleh tadi, surat Al-Kahfi dan Al-Kahfi. Ibadahnya seorang laki-laki yang saleh tadi yang dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla, kesolehannya karena Allah Azza wa Jalla, dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa perwujudan ibadah kepada Allah dan keberkahan ibadahnya kepada Allah, yang demikian itu kebaikannya akan terus sampai pada anak cucu keturunan setelahnya. Kaan yashfa'u lahu, seperti mereka akan diberikan syafaat dengan sang ayah tadi. Ay yushafa' fihim, atau dia diberikan syafaat disebabkan mereka. Wa rafi'i darajatihim, dan bisa diangkat derajat anak-anaknya. Ila a'la darajatin fil jinan, ke derajat yang paling tinggi di surga nanti. Qala al-Imam Sa'id bin Jubair, berkata Imam Sa'id bin Jubair, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inda hadhihi al-ayah, ketika membaca ayat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, wa kana abuhuma salihan, dan ayah keduanya adalah orang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, yakni mereka berdua dijaga disebabkan kesalehan sang ayah. Perlu kita baca dulu apa yang dimaksud dari ayat ini, wa kana abuhuma salihan, dan ayah keduanya adalah orang yang saleh. Ayat ini berkaitan tentang apa yang terjadi antara Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Khidir ketika menjumpai al-jidar, dinding yang hendak jatuh, langsung diberdirikan oleh Khidir. Ketika itu Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam kenapa dinding itu diberdirikan lagi oleh Khidir. Kata Khidir, wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimain, adapun al-jidar, dinding tersebut, maka dinding itu milik dua anak yatim fil Madinah, yang berada di kota, yang berada di suatu kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah dinding tersebut ada perbendaharaan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihan, dan ayah keduanya adalah orang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, dan Tuhan menginginkan supaya mereka besar, tumbuh dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mencari perbendaharaan yang ada di bawah tadi sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Itu kata Khidir menjelaskan tentang dinding yang ditegakkannya untuk dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim tadi, wa kana abuhuma salihan, ayah keduanya adalah orang yang soleh. Disebabkan kesolehan ayahnya, mereka berdua dijaga. Mereka berdua dijaga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Walam yadhkur lahuma salahan, dan Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini kesolehan terhadap kesolehan yang dimiliki oleh mereka berdua. Tidak. Tetapi kesolehan yang dimiliki oleh sang ayah, sebagaimana zahir di dalam ayat tersebut, yang nampak di dalam ayat ini. Fahuma hufidha kama qala Azra radhiyallahu anhu, mereka berdua dijaga sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bi salahi abihima. Mereka berdua dijaga disebabkan kesolehan sang ayah. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keberadaan ayah yang soleh. Ayah yang soleh akan menjadi sebab dijaganya anak-anaknya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-Imam Muhammad bin al-Munkadir, inna Allah azza wa jalla la yahrumu bihifdhi ar-rajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati hawlahu fama yazaluna bihifdhin min Allah wa sitrin. Kata al-Imam Muhammad bin al-Munkadir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sungguh akan menjaga disebabkan penjagaan laki-laki yang saleh, disebabkan kesolehan laki-laki yang saleh, anaknya, cucunya, rumah yang ada di dalamnya, rumahnya yang ada, yang dia berada di dalamnya, rumah-rumah yang ada di sekitarnya, dan demikianlah seterusnya. Demikianlah mereka selalu dijaga dan ditutupi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan di tafsir, di dalam tafsir ayat ini, wa kana abuhuma salihan, dan ayah keduanya adalah orang saleh. Fihi dalilun, di dalam ayat ini terdapat dalil, ala anna ar-rajul as-salih, bahwa laki-laki yang saleh, yuhfadhu fi dzurriyyati, akan dijaga pada keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim, dan keberkahan ibadahnya itu mencakup terhadap anak-anaknya, keturunannya di dunia dan di akhirat disebabkan syafa'atnya terhadap mereka. Wa rafi'i darajatihi ila a'la darajatin fil jannah, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, yakni anak-anaknya tadi. Litaqarra'ainuhu bihim kama ja'a fil Qur'an, karena menyejukkan pandangan matanya sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tsumma dzakara Atsar Ibnu Abbas al-Mutaqaddim, kemudian Ibnu Katsir menyebutkan Atsar Ibnu Abbas yang telah lalu. Fahidul abdi li nafsihi wa muhafadatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jalla wa khasyyatuhu fir ridha wal ghadha wa qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu wa salahuhu wa khairuhu bi idznillah ta'ala wa khairun li abna'ihi wa aqibihi. Seorang hamba menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah, dari ketaatan yang selalu dia rutinkan. Demikian pula dia senantiasa menerapkan peribadatan kepada Allah. Dia selalu takut kepada Allah, baik dalam keadaan rito, baik dalam keadaan rito dan marah. Kalau dalam keadaan rito, takut kepada Allah, ini merupakan perkara yang bisa diterapkan oleh setiap muslimin insyaAllah. Bagaimana maksudnya takut kepada Allah dalam keadaan rito? Dalam keadaan lapang, tidak ada masalah, tidak ada ujian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keadaan marah, ini terkadang yang banyak terjatuh dalam ketergelinciran. Ketika marah, dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia berucap dengan ucapan yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia berbuat dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, bukan seperti ini seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, wal qiyamu bihaq menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, yanfa'u wa yanfa'u dzurriyyatahu, niscaya akan memberikan manfaat kepadanya dan keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu bi'idznillah ta'ala huwa khairun li abna'ihi wa 'aqibihi, adalah merupakan kebaikan untuk dirinya, untuk anak-anaknya dan keturunannya. Walayakinlah, yang demikian itu tidak bermakna bidarurah secara pasti anna kulla abin salih an yakuna abnahu mislah, bahwa setiap ayah yang saleh anaknya pasti seperti dia. Tidak, belum tentu. Kalla, sekali-kali tidak. Falaisa hadza bidarurah, ini tidak mesti. In wujida min anbiya'illahi ta'ala man kharaja min abna'ihi man laysa 'ala tariqati abaihi, karena didapati dari para nabi-nabi, nabi-nabi Allah yang keluar dari anak-anak mereka orang yang tidak sama jalannya seperti ayah-ayahnya, sebagaimana telah berlalu bersama kita ayat-ayat yang telah lalu. Dari ucapan Luqman terhadap anaknya ketika dia menasihati sang anak, ya bunai, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Wallahu akhbaru annahu yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengabarkan bahwa dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa alaihi, atas dasar ini, falaisa bidarurati, tidak mesti an yakuna ahlu baitihi mithlahu, keluarga itu mesti sama seperti ayahnya atau mesti sama seperti ibunya. Fisalahi wal islah, dalam kesalehan dan mensalehkan orang lain. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir, imra'ata Nuh, yaitu istrinya Nabi Nuh, wa imra'ata Lut, dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam, kanata tahta abadaini min ibadina, mereka berdua yakni istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu di bawah naungan dua hamba kami, min ibadina salihain, dari hamba-hamba kami yang saleh. Masya Allah, ini Nabi Nuh dan Nabi Lut langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang saleh. Di sini menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Mereka berdua adalah seorang yang saleh, seorang yang direkomendasi langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata tentang mereka berdua, kanata tahta abadaini min ibadina salihain. Istri Nabi Nuh dan istri Lut itu, istri Nabi Lut itu di bawah naungan mereka berdua, di bawah kuasa mereka berdua. Yakni mereka berdua adalah istri dari Nuh dan Lut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalatahuma, namun sangat disayangkan istri Nuh dan istri Lut berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Falam yughniya anhuma min Allahi syai'an, sehingga tidak cukup dari mereka berdua dari Allah sedikit pun, artinya mereka mendapatkan kerugian dari perbuatan mereka tersebut. Wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhilin, dikatakan kepada mereka berdua, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Asyahidu min hadza, yang menjadi pembahasan kita di sini, anna salahal aba dan ta'thirun 'ala al-abna. Kesalehan orang tua pasti memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Namun bukan berarti kalau ayahnya soleh, anak-anaknya pasti soleh, belum tentu. Ya. Tetapi ketika ayahnya soleh, pasti akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, tentang pengertian hak, ya, pengertian hak, kemudian keutamaan seorang ayah yang soleh. Alhamdulillah, pembahasan yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Hendaknya kita sampaikan kepada keluarga-keluarga pembahasan ini. Kita sebarkan ilmu yang telah kita dapatkan ini dengan hikmah, ya, bahwa orang tua yang saleh, yakni sang ayah, itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anaknya. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Pembahasan berikutnya masuk pada pembahasan ikhtiyaru zauja as-salihah, memilih istri yang salihah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran akan kesalehan anak-anak ketika ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam? Kewajiban kita sebagai orang tua adalah membimbing sang anak dengan sebaik mungkin, dengan cara yang dibimbingkan oleh Islam, menjalankan sesuai dengan bimbingan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Muru auladakum bis-salah wa abna'us sinin wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika sudah berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, pukul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak mencacat. Sehingga dibolehkan memukul anak ketika salah, itu dibolehkan, bukan perkara yang tercela. Kalau mungkin dengan dibilang, dinasihati, tidak mau, tidak mengapa dipukul dengan pukulan yang membuat dia jerah, yang tidak membekas, tetapi berasa. Kalau ini ibu atau ayah sedang marah, ya, boleh memberikan pukulan kalau tidak mampu dengan kata-kata. Nah, di dalam pertanyaan ini, bagaimana menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran akan kesulitan anak-anak ketika ingat kisah Nabi Nuh alaihi salam? Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanyalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita diperintahkan untuk menjaga anak, mendidik anak dengan baik, memelihara anak, tidak lalai terhadap anak-anak. Itu saja. Ya, itu tugas kita. Kita sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Namun ternyata hasilnya berbeda, itu semua pasti ada hikmahnya, hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga tugas kita adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, mendidik mereka dengan sebaik mungkin, dengan pendidikan agama, ya, membiasakan mereka dengan kebaikan. Kalau seperti itu sudah kita lakukan semua, insya Allah tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, pasti ada hasil, ya, dari usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. apakah kita berhak menyerikan pasangan hidup untuk anak wanita kita? Berhak, ya. Orang tua berhak memilihkan pasangan hidup untuk anak wanitanya. Terutama lagi sang ayah. Kewajiban sang ayah adalah mencarikan wanita laki-laki yang saleh untuk anak wanitanya. Adapun ibu, ibu boleh berhak menyarankan, menganjurkan bahwa si fulan itu lebih baik, si andan itu lebih baik. Ya. Itu berhak bagi kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ataakum man tardahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila mendatangi kalian seorang laki-laki yang kalian telah ridho terhadap agama dan akhlaknya untuk meminang anak kalian, nikahkanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam taf'alu, jika tidak kalian lakukan, ya akan terjadi kerusakan di mata bumi. Sehingga patokannya adalah kesalehan, ya. Kalau laki-laki yang saleh yang datang ke tempat kita untuk meminang putri kita, maka segera nikah, ya. Menikahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kaum muslimin yang menjadikan tolak ukur nikah itu bukan kesolehan tetapi harta. Bagaimana kekayaannya? Itu tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh melakukan yang demikian itu, karena harta itu belum tentu tanda bahagia. Kalau soleh, itu pasti nanti akan mendatangkan manfaat dan kebahagiaan untuk anak kita. Ya, sehingga di sini pertanyaannya, bolehkah kita memilih, memperhakkah kita memilihkan pasangan hidup untuk anak wanita kita? Jawabannya berhak, namun tolok ukurnya adalah kesolehan laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki yang soleh datang kepada kita untuk meminang anak kita, ya kita rindu, kita tahu dia ini orang baik, akhlaknya baik, maka nikahkan segera, ya nikahkan segera. Namun kalau yang datang itu orang yang kita tidak kenal, ya, kita tidak kenal agamanya juga, kita tidak tahu, maka boleh kita mencari tahu. Kita cari tahu bagaimana orang ini kebaikannya bagaimana. Nah, barakallahu fi. Wallahu a'lam. Bismillah. Apakah dikenakan zakat uang daftar haji yang sudah ada di pemerintah? Mungkin maksudnya apakah tabungan haji itu juga dikeluarkan zakatnya, yakni zakat mal? Jawabannya na'am, dikenakan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Haulnya dalam hitungan 1 tahun tidak berkurang-berkurang. Nisabnya, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah disamakan dengan emas atau perak. Wallahu a'lam, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat emas, ya, disamakan dengan emas, disamakan dengan ukuran emas 85 gram. Jadi kalau punya tabungan yang sama seukuran emas 85 gram, selama setahun tidak berkurang-berkurang atau bahkan bertambah, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Berapa 85 gram? Emas 1 gram. Misal 1 gram 1 juta. 85 gram berarti 85 juta. Kalau di sini tabungan sudah 8 tahun meminta 50 juta, wallahu a'lam 50 juta belum mencapai tingkatan nisab, ya. Nisab dihitung ketika sudah mencapai 85 gram. Wallahu a'lam 85 gram emas. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Bagaimana pendapat Ustaz jika seorang istri mengantarkan putrinya ke ma'had tidak dengan mahramnya karena suaminya menolak putrinya dimasukkan ke ma'had salaf? Akan tetapi sang istri tetap pergi dengan anak perempuannya untuk disekolahkan ke ma'had tersebut demi menuntut ilmu yang sunnah. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan suaminya mau langsung segera masuk ke dalam pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan suaminya berubah, ya, menjadi suami yang saleh. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sang suami dengan penjelasan yang baik dan penuh hikmah, bahwa pengajian salaf itu bukan pengajian teroris. Karena banyak orang yang mengira itu pengajian teroris, bukan. Pengajian salaf itu bukan pengajian yang membuat kita semakin jelek, bahkan akan mendatangkan manfaat untuk kita. Pengajian salaf adalah pengajian yang harus dipegangi oleh setiap muslim. Setiap muslim harus mengikuti manhaj salaf. Harus dia mengikuti salafnya. Siapa salafnya? Salafnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dijelaskan kepada suaminya bahwa salaf itu adalah kebaikan semuanya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan tidak akan memberikan mudharat, pasti akan memberikan manfaat untuk sang putri, pasti. Pasti akan memberikan manfaat untuk sang putri. Karena di pengajian salaf, di sekolah salaf, itu anak kita di betul-betul, apalagi perempuan, ya, dididik untuk menjadi wanita yang benar-benar menjaga auratnya, benar-benar terjaga kemurniannya, ya, benar-benar dia mengikuti fitrahnya seorang wanita. Fitrahnya seorang wanita itu pemalu, ya, pemalu. Demikian pula tidak lancang kepada laki-laki. Coba lihat anak-anak yang tidak di mahad salaf, yang tidak disekolahkan di sekolah salaf, perhatikan anak perempuannya bagaimana dengan laki-laki lancang, dengan laki-laki main pegang-pegang saja, ngobrol dengan laki-laki sangat mudah, sehingga banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang itu kita tidak bisa menutup mata. Terbukti, betul-betul terbukti. Banyak anak perempuan yang na'udzubillah kemurniannya dirusak oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Disebabkan apa? Disebabkan pergaulan bebas, campur baur laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan sekolahan-sekolahan salaf, laki-laki dan perempuan dipisah sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk saling tatap muka, untuk saling bersentuhan. Pergaulan mereka sesama perempuan. Dan nanti bagaimana anak perempuan kita? Tidak dapat jodoh kalau di masyarakat. Jodoh itu Allah yang menentukan. Dan kita saksikan, kita lihat, kita rasakan. Malah anak-anak yang sekolahnya di sekolah salaf itu lebih cepat dapat jodoh. Ya, lebih cepat, lebih dicari, ya, oleh laki-laki yang soleh. Didatangi orang tuanya. Karena memang kita di dalam hal ini kita diperintahkan untuk menerima pinangan laki-laki yang soleh, yang baik, dan itu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi sang anak dan bagi kita semua. Diberi pengertian sang suami bahwa kalau kita masukkan anak kita di sekolah salaf itu sungguh sangat-sangat memberikan keberuntungan untuk kita dan untuk anak tersebut. Ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh, dia mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita tiada, tangan kita yang tangan dia yang diangkatnya mendoakan kebaikan untuk kita. Kita sudah meninggal dunia, ya? Kita sudah meninggal dunia. Dia tidak lupa dengan kita. Ini anak yang soleh. Tapi coba anak kita disekolahkan di sekolah yang tidak ada pendidikan-pendidikan agama seperti di sekolah yang salah. Yang dicari sekolah S1, S2, S3. Setelah itu kerja. Kerja, sibuk kerja. Ketika kita meninggal dunia, dia masih sibuk dengan kerjaannya. Lupa dengan kita. Bahkan tinggal panggil orang, disuruh orang baca yasinan. Setelah itu tinggal pergi. Tidak akan ingat dengan kita, dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Itu anak kalau dididik dunia semenjak kecil. Tapi anak kalau dididik agama semenjak kecil, di sekolahan salaf semenjak kecil sampai dia dewasa, ingat, ya, dia tidak akan lupa dengan kedua orang tuanya. Ketika kita meninggal dunia, dia akan mengangkat kedua tangannya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua aku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Ini anak yang kalau dididik dengan pendidikan agama pasti akan memberikan manfaat. Beda kalau anak dididik dengan pendidikan dunia semenjak kecil sampai besar, dia akan sibuk dengan dunianya, lupa dengan kita. Kita dikubur, tidak tahu apakah masih bisa dia mengingat kita, mendoakan kita. Belum lagi sibuk dengan pekerjaannya, belum lagi sibuk dengan urusannya, belum lagi sibuk sana sini sana sini. Beda kalau anak itu dididik dengan agama semenjak kecil, diberi pengertian sang suami. Namun kalau ternyata suaminya mengizinkan sekolah di sekolahan salaf, tapi tidak mau ngantar ke sekolahan salaf, jawabannya adalah tidak mengapa, sang ibu mengantarnya. Sang ibu mengantar anak perempuannya ke sekolahan salaf selama tidak sampai pada tingkatan safar. Kalau sampai pada tingkatan safar tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali harus bersama mahramnya, harus didampingi suaminya kalau safar. Kalau tidak sampai pada tingkatan safar, maka tidak mengapa sang ibu mengantar anak perempuannya dengan tetap ya dimasukkan nasihat, pengertian terus kepada suaminya. Mudah-mudahan menerima dakwah yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan seorang ibu jika menyuruh anaknya sholat atau ibadah-ibadah dengan paksaan dan marah, atau cubitan jika anaknya agak sulit mengerjakannya atau tidak mau mengerjakannya? Boleh, tidak mengapa. Sebagaimana tadi kita jelaskan, boleh mencubit, boleh memukul selama tidak menyakiti kalau anak tersebut tidak bisa dibilang. Nabi SAW mengatakan, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Kalau sudah umur 10 tahun tidak mau salat, pukul, kata Nabi SAW dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak mencacatinya. Pertanyaan ketiga, adakah salat rawatib qabla asar? Kalau rawatib ini maksudnya adalah sholat sunnah yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Kalau rawatib sebelum asar, sebatas yang saya ketahui, ini tidak ada. Namun bukan berarti dilarang. Boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum asar. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Muwaffal, kata Rasulullah SAW, "Baitan adhanayin as-salat." Antara adzan dan iqamat itu ada salat sunnah. Boleh ya, dan dia tetap mendapatkan pahala ketika melakukan salat sunnah sebelum asar. Tetapi tidak dikatakan rawatib, karena rawatib ini maknanya salat yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebelum asar. Namun boleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanain as-shalah, antara adzan dan iqamat itu ada salat. Ya, ada salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.